Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berbahagia masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan segala keutamaan yang Allah letakkan di bulan ini. Ibaratnya orang kerja itu rekoso sidik tapi gajinya besar. Ini adalah termasuk bulan Ramadan, sehingga keuntungannya sangat berlipat-lipat. Kesulitannya berpuasa gak seberapa, tapi Masya Allah keutamanya sangat besar sekali. Maka jangan sampai disia-siakan tentang keberadaan kita di bulan Ramadan. Kita melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang ini ke-7, fi hikamis siyam, tentang hukum tentang hikmah-hikmah puasa. Tentang hikmah puasa ini pada kitabnya adalah majelis yang atas, majelis yang ke-9. Kemarin yang ke-6, ke-7, ke-8 itu kita ringkas jadi satu. Secara ringkas, orang-orang yang mereka ragam orang mereka berpuasa, mana yang terkena kewajiban puasa, mana yang tidak terkena kewajiban puasa, mana yang mereka mendapatkan udzur tidak berpuasa dan mengganti dari lain, mana yang mendapatkan udzur dan perletih menggantinya cukup dengan fidyah, telah kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, pada bab yang ke-6, ke-7, ke-8. Ini bab yang ke majelis yang ke-9 adalah fihi kamisiyam, berkaitan dengan yaitu hikmah-hikmah puasa. Setelah Syekh Utsaimin memuji Allah berselawat kepada Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka kata beliau, ibadallah i'lamu rahimakumullah anna Allah subhanahu wa lahul hukmu attam wal hikmatil balighah fima khalaqahu wa fima syara'ahu. Ketahuilah, semoga Anda senantiasa mendapatkan rahmat Allah, tercurahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu laul hukmutam, memiliki hukum yang sempurna. Hukum Allah itu sempurna, bukan penuh dengan cacat. Kalau hukum manusia itu cacatnya banyak dari segala macam arah, itu banyak cacatnya, maka banyak dikritik terus dari segala arah. Hukum Allah sempurna, karena yang membuat hukum ini ada Allah yang tidak butuh apa-apa kepada makhluk, lain dengan makhluk yang buat hukum. Kalau yang berhukum itu makhluk itu, mamanya sekarang dia punya background pengusaha, dia punya background apa segala macamnya, dia butuh anak, dia butuh jabatan, kekuasaan, butuh harta, segala macam. Merumuskan hukum itu selalu yang selalu ada konflik kepentingan pada dirinya itu. Akhirnya membuat hukum-hukum yang kira-kira longgar untuk dirinya, bisa untuk menjerat orang lain, sehingga penuh dengan cacat-cacat hukumnya itu. Itu manusia biasa. Ini mereka memang selain otaknya, pemikirannya pendek, ilmunya sedikit, kemudian kepentingannya banyak, maka hukumnya itu selalu mengikuti kepentingan dia. Nggak mungkin terbebas daripada kepentingan dia. Itu manusia seringnya begitu. Hukum Allah lain. Hanya orang-orang yang dungu yang mengatakan tidak ada hukum Allah. Kayak orang-orang liberal yang mereka mengatakan tidak ada hukum Allah SWT. Yang mereka inginkan dan mereka ingin berhukum dengan nafsu mereka. Yang berlaku hukum nafsu mereka. Wal hikmatul balighah. Dan setiap hukum Allah itu mengandung hikmah yang sempurna. Fima khalaqahu wa fima syara'ahu. Dalam ciptaan Allah dan dalam syariat Allah itu penuh dengan hikmah. Fawal hakim. Karena Allah itu al-hakim. Zat yang maha bijak dalam penciptaannya, dalam syariatnya itu penuh dengan hikmah. Fi khalqi wa fi syar'i, dalam ciptaan Allah, dalam ini syariat Allah Ta'ala. Lam yakhluq ibadahu la'iban, walam yatrukhum sudda. Allah tidak menciptakan seorang hamba sia-sia. Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan manusia sia-sia. Walam yasra' lahum syara'i, dan Allah tidak akan membuat syariat abatha yang sia-sia. Sehingga ciptaan Allah penuh dengan hikmah, hukum Allah penuh dengan hikmah, itu bagi orang yang mereka mau merenungkan dengan akal pikirannya. Maka Allah SWT katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa hukum jahiliyah, hukumnya orang-orang yang bodoh, yang dikeluarkan oleh otak manusia yang sempit, itu yang akan mereka ikuti. Mana ada, kata Allah, hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah hikmah dalam penciptanya, Allah hikmah di dalam syariatnya, maka dikatakan oleh beliau pula ini, fama min ibadatin syara'ahallahu li ibadi illa li hikmatin balighah. Maka apapun ibadah yang Allah syariatkan kepada para hambanya, pasti itu penuh dengan hikmah yang sempurna. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, taulah orang yang tahu dan bodohlah orang yang bodoh. Terkadang orang tahu hikmahnya dan itu sebagian, terkadang orang enggak tahu hikmahnya. Walaisa jahlu nabi hikmati syai'in minal ibadat dalilan ala annahu la hikmata laha. Kebodohan kita tentang hikmahnya suatu perkara ibadah bukan menjadi dalil bahwa perkara itu enggak ada hikmahnya. Yang bodohnya kita, bukan enggak tahu, bukan berarti enggak ada hikmahnya, kita bodoh tentang hikmahnya itu sehingga kita belum mengerti apa hikmahnya itu. Adapun hikmahnya ada, hanya orang sudah tahu, kadang orang belum tahu, kadang orang sudah tahu sebagian, belum tahu banyak. Ini adalah justru kelemahan kita dan terbatasnya kita. Karena sehebat apapun manusia itu, kata Allah, wa ma utiitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Sehingga manusia itu seandainya enggak kementus, enggak sombong, tidak kemetak, dia itu, dia akan mengakui tentang sempurna hukum Allah Ta'ala. Tapi karena kesombongannya, karena dia adalah orang yang berlagak sok, maka dia pun kemudian melecehkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan puasa ini pula, maka puasa ini adalah ibadah yang penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, hendaklah kita mengikuti syariat Allah, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Sampai Allah tegaskan, walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafasadati samawatu wal ardu wa man fihinna. Kalau yang namanya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, oh rusak itu langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya itu. Karena hukumnya penuh dengan kezaliman-kezaliman, karena keluarnya daripada produk ini hukum, ini manusia. Berkaitan dengan puasa ini, semua ibadah adalah hikmahnya. Sekarang kita bicaranya adalah fokus puasa. Apa diantara hikmah daripada puasa itu? Hikmah daripada puasa, beliau katakan, famin hikami siyam anahu ibadatun lillah yataqarrabul abdu fiha ila rabbi bitarki mahbubati wa mustahayati. Di antara hikmah puasa adalah, puasa itu ibadah. Pertama adalah yang paling agung adalah ibadah. Wujud ketakwaan hamba untuk tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Hamba bertakarrub kepada Allah dengan amalan tersebut. Yang amalan ini, dia meninggalkan apa yang dia sukai, syahwat-syahwatnya, syahwat makan, syahwat minum, syahwat nikah, semata-mata karena Allah Ta'ala, karena kejujuran iman dia dan ketundukan dia kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, orang mukmin yang tahu ini adalah merupakan amal ibadah, amal ubudiyah yang merupakan tanda keimanan dia, dia akan menerima yakni syariat puasa itu dengan hati lapang, hati legowo, dia menerima dengan penuh semangat, karena ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau diminta kekasihnya melakukan sesuatu, oh dia akan semerindil, dia akan semangat, dia akan yakni segera, dia akan merasa puas kalau bisa mewujudkan. Ini yang meminta adalah zat yang paling mencintai kita dan kita sangat berharap cintanya Allah kepada kita. Maka mestinya memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, wa min hikamis siyam, di antara hikmah puasa adalah sababun litaqwa, sebab untuk terbentuknya ketakwaan. Kita ini untuk memiliki pribadi yang suci, caranya dengan melaksanakan agama Allah Ta'ala. Karena setiap ibadah itu punya poin ketakwaan. Ibadah yang tidak melahirkan poin ketakwaan itu menjadi kosong melompong, artinya menjadi tidak berguna, sehingga bisa capek tok. Maka ada orang sholat itu beruntung, tapi ada orang sholat yang mereka kesel tok, bahkan celaka, fawailun lil musallin. Celaka orang sholat, karena sholatnya itu enggak produktif, enggak melahirkan poin ketakwaan. Puasa, hikmahnya apa, manfaatnya sangat banyak. dia akan mendapatkan pahala berlipat, diberikan pintu jannah, kemudian dilipat, kemudian mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baunya yang jelek akan diganti bau yang sangat wangi dan sekian banyak. Tapi itu kalau puasanya benar. Tapi kalau puasanya enggak benar, maka dia tidak mendapatkan keutamaan, bahkan hanya dapat lapar sama haus. Hanya dapat luwe sama ngelak saja. Ini bukan keutamaan. Malam yadak qala zur wal amal bih wal jahla falisa lilai hajatun fi ayada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang palsu, dusta, kotor, maksiat, amalan yang juga demikian, dia berlaku bodoh, maka Allah enggak butuh dia dalam hal meninggalkan makan dan minum. Sehingga setiap ibadahnya itu harus mengandung ketakwaan, memberikan poin ketakwaan. Puasa ini hikmahnya diantaranya melatih kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Anda di kamar sendiri, kemudian lapar jam 2 siang atau jam 1 siang, kenceng-kencengnya lapar itu. Kemudian ada kulkas, ada semongko, ada lodeh, ada pokoknya sembarang kalir yang sangat membuat ngiler itu ada. Anda tetap tidak mau walaupun dipaksa makan sama orang dan gak ada yang lihat sama sekali, gak akan mau. Kenapa? Yakin Allah melihat. Itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan sehingga puasa ini melatih seorang untuk bertakwa. Kemudian berikutnya diantara faedah puasa adalah min hikami siyam annal qalba yatakhalla lil fikri wa dzikri. Puasa ini akan membuat hati ini konsen dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Fokus untuk dia tafakur kepada Allah Ta'ala. Karena syahwat itu melalaikan, banyak melalaikan. Perutnya kenyang, itu akan banyak melalaikan Allah, melalaikan ibadah, sehingga lebih kuat hawa nafsunya. Tapi ketika ya ini perut kosong, itu pikiran akan jernih. Maka pelajar-pelajar yang serius itu rata-rata ya dia kering-kering. Dia, ya makanya enggak kayak orang yang mereka enggak mikir pelajaran, mangan-mangan terus, adanya mangan, ngantuk, turu-turu terus. Tapi orang yang mereka serius belajar, maka akan sedikit makannya, pikirannya lebih, ini fokus untuk, ini berpikir. Kemudian, wa min hikami siyam, annal ghaniya ya'rifu bi qadra nikmatillah. Di antara hikmah puasa itu akan mengenalkan orang kaya tentang nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Bagaimana dia menanggung derita, lapar, rekoso jadi orang miskin itu, dia makannya susah, dia enggak dia yaitu slogannya itu ya apa yang akan kita makan nanti. Karena bingung apa yang akan nanti dimakan itu masih enggak jelas. Tapi kalau orang kaya itu nanti kita makan apa? Artinya bingung. Saking bingungnya, iki wis sudah dimakan semuanya sampai bingung makan apa lagi. Tapi kalau orang melarat itu dia bingung nanti makan apa karena nggak punya. Tapi orang kaya itu dia ini turah-turah sehingga ketika dengan puasa itu dia bisa dirasakan oleh Allah Ta'ala. Oh, jadi orang melarat yang dia susah makan, cari makan susah itu adalah rekoso. Sehingga akan muncul perasaan, ini jiwa sosialnya terenyuh, sehingga dia akan bersyukur dengan nikmat Allah dan akan menimbulkan jiwa sosial kedermawan kepada ini orang yang miskin. Kemudian diantara hikmah puasa wa min hikami siyam, at-tamarruna ala dhati nafas. Ini yaitu dia akan total mendidik jiwa itu. Mendidik jiwa untuk menjadi jiwa yang handal, jiwa yang betul-betul nafsu menuju nafsu yang mutmainah, karena jiwa ini asalnya adalah jiwa di terdalam diri kita itu tersimpan jiwa an-nafsun amaratun bisu, an-nafsul amarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan puasa dididik oleh jiwa itu, dia at-tamarun ala dhabti nafsi, bagaimana dia berlatih untuk mengekang hawa nafsu sehingga tidak menjadi pelampias hawa nafsu, karena mengekor hawa nafsu adalah kebinasaan. Kemudian diantara hikmah puasa adalah kasru nafsi wal had min kibriyaiha hatta tahdha'a lil haqqi wa talina lil khalqi. Diantara hikmah puasa adalah memecah jiwa itu dari kesombongannya, dari ke ini menjadi sampai dia tunduk patuh kepada Allah Al-Haq dan menjadi lembut hatinya. Orang kalau merasa bisa melakukan semua segala-galanya itu, maka dia akan merasa besar, hebat, sombong, tinggi. Tapi dengan dia dipaksa Allah menahan sesuatu, berarti dia harus tunduk. Berarti dia sungguhnya dia terikat dengan ketundukan, ada yang memaksa dia. Sehingga dia sadar dia adalah hamba yang harus memiliki sikap tawadhu, hatinya menjadi lembut, sehingga tidak menjadi pongah dan sombong. Wa min hikamis siyam, di antara hikmah puasa adalah anna majirad dam tadiku bisababil ju' wal atas. Puasanya pelayaran darah itu akan mempersempit dengan sebab lapar dan hausnya itu mempersempit jalannya setan di tubuh kita. Sehingga dengan berpuasa itu akan mempersempit jalannya setan. Ketika orang kenyang, itu setan akan lancar di tubuh kita ini. Maka ketika Rasulullah SAW menasihatkan para pemuda yang mereka syahwatnya meledak-ledak, maka mereka ini supaya segera kawin. Ya masalah sabab, manistata aminkumul ba'ah, faliyatazawwad, fa'innau aghadulil basar, wa'asanulil fars. Wahai para pemuda yang sudah mampu menikah, mampu dia mendidik istrinya, mampu ngupaini istrinya, bukan nikah tok kemudian diserahkan mertua, tapi dia yang siap untuk bertanggung jawab pada istrinya, menikahlah. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kalau dia enggak mampu nikah, fa'alihi bisaum, maka hendaknya dia berpuasa, fa'inau la wija, karena puasa itu adalah benteng, membentengi dari nafsu dia, seakan melemahkan, yaitu berkobarnya nafsu syahwat pemuda. Di antara hikmah puasa adalah yaitu sihat. Sihat, puasa itu menyehatkan, karena memberikan kesempatan pencernakan kita ini, ibaratnya mesin itu orang kerja terus sehingga muter terus tanpa pernah berhenti. Nah, ini dihentikan dengan puasa kita sehat. Maka di negeri-negeri modern bahkan di antara cara pengobatan adalah dengan cara puasa, sehingga puasa itu menjadi yaitu cara untuk menyehatkan seseorang. Ini hikmah yang beliau sampaikan. Dan tentu hikmahnya lainnya sangat banyak sekali. Ada hikmah yang diketahui, ada hikmah yang tidak diketahui. Yang jelas, yang lebih penting adalah hikmah agama, ketak menumbuhkan ketakwaan, sehingga puasa itu, semua amal agama itu, hendaknya hikmahnya dicari hikmah yang agama. Hikmah dunia itu adalah pasti ada, tapi hendaknya jangan sampai menjadi tujuan hikmah dunia. Sedekah hikmahnya apa? Melipat gandakan ya ini harta. Akhirnya berlumba-lumba sedekah hanya untuk supaya hartanya berlipat-lipat. Nanti ketika dia tidak mendapatkan kelipatan di dunia, dia ngapluh sehingga dia protes, ustadznya diantemi, dianggap bohong. Padahal sedekah ini mestinya itu yang paling penting, berharap untuk harta dia di akhirat kelak, yaitu di ketika di jannah. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat, dan kita cuma sekian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil paling enggak global kitab Majelis Usai Ramadan itu pernah kita pelajari dan kita lewati isinya kurang lebih seperti itu. Demikian, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kalau kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini berdoa, menggunakan kesempatan berdoa menjelang buka, karena ada saat-saat yang ini saat yang makbul. Doa bebas apa yang kita ucapkan ketika ini berbuka puasa. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.